Artiga. Sobat sama si bareng Yoke Dedes, yang tau lagu nyanyi bareng-bareng ya. Aku tak sengala terima mundur timbang loro ati. Bakal bali pari pesan awal urep kari balong nilot tak lakoni cepule janjimu cepule sumpahmu rak bisa dikukuh.